dilakukan oleh salah ya katanya. Jadi misalnya saya belajar tahu Tuhan itu bersifat dalam, kita banyak-banyak menyebut Tuhan dengan harapan Tuhan menyebut kita. Ya Tuhan berjanji pada satu rumi al-Qur'an tumbuh. Tapi lainnya mengatakan anda, unda, nang mengatakan nyawa. Apabila Tuhan mengingatkan kita, ada mau angkat lagi. Si dikir itu pada malam ya. Istilah jam, nang, baterainya pada kematian. Itu istilah jam, baterainya pada kematian. Kalau kang dikunci, diganti baterainya, jalan terus-terus, hantam kematian, ada kematian. Ini sudah jadi zikir sobat dengan pikiran Allah itu namanya senantiasa itu bantuan. Namun masih kita berzikir anak bantuan dan belajar sampian yang dulu yang ada jam-jam bulan orang-orang aja kan aja sampai pernah aja karena malam itu aja yang bulan aja jadi jangan tidak pernah berdapat bagi kita sa'i kredit. Mulai sembahyang subuh untuk sampai matahari timbul pada kamar. kurang bisa dari Rio. Jadi itu masih tempatnya jauh. Menyakjala itu kan pindah-pindahnya sedikit katanya. Tetapi masih stres, tidak terpali dari Rio mau aja. Nah, kok mahal sih yang berpikir? Mahal sih yang berpikir? Presiden kalau sudah mulai lain-lain, presiden jadi presiden dari presiden, no sebelum menanggarannya, nah dari presiden itu saja lihat, ambil lawan-lawan bola kita sekali ini, minum banyak dan tidak bisa banyak ingin banyak kopi aja. Nah kalau boleh minum dingin, makan makan dingin, tidak boleh orang berkali-kali kau masukinnya. Panas-panas semuanya, mikirnya panas-panas kalau bulan, ya Allah, Allah. Nah iya, ya, yang nyakal dan mengisi ilmu dan keluarnya, iya, nam. Biasa. Jadi orang yang populer, orang yang masyhur sampai ke atas langit, sampai ke mana-mana Tuhan yang mengumumkan kebaik-baiknya, pangkatnya, apanya, ilmunya, ibadahnya, itu kalau orang dapat maju, paham, ada orang banyaknya. Atau juga darah, taman itu darah, lalu diumumkan Tuhan kepada malaikat kepada manusia biar jauh-jauh tak berkataan. Nah itu asal niatnya harapkan kebuatan Allah, bukan kebuatan makhluk. Jadi jauh-jauh banget menghendak-hendak masyur di kandang makhluk, ada makhluk jauh yang jaya. Nah, hari Jumat naik ke mimbar, kami ya sih. Masyur aja, atau orang gila rasanya, guru banget. Qadirun namanya yang kuasa, masyur yang lemah. Nah, jadi Tuhan tetap sifatnya kuasa. Jadi kalau kita garing, ujar terus di ponisnya, penyakit dia, tidak ada obatnya, jangan putus asa. Nang naulah penyakit ada aja, sidin juga menghilangkannya. Dan sidin kada bisa, kada kuasa. Jadi kita kada boleh putus asa. Walaupun secara medis, kedokteran memang ada obatnya, tapi kita kada putus asa. Karena kita ada di sisi iman, Tuhan qadir. Itu kisah orang sakit. Orang-orang kada paham, mampu ilmu paham, pambabal, umum. Minta juga kata-kata. Ada hari ini kalau isuk, kabur-kabur. Ada isuk, kalau diam isuknya. Jadi kada dulang-dulang mengaji. Orang mencari paham, seperti mendulang. Kada kebolehan, apa-apa. mitik saya jalan tolong. Mana saja yang ini ada berjeki kalau itu kumanya. Lihat tulang-tulang tak boleh kalau itu pada ada beli aja. Coba apa keluar maaf lah udah keluar. Iya aku nak dari situ lah dia punya mendengar dia keluar ada orang keurusan ngarep ada halal di mana jadi baca pun nanti kita keluar di mana itu nanti dah betar pun pun ada halal ada urusan ada kehidupan ya dia orang keluar ada kehidupan dapat pulang malam berbuahnya ada kehidupan datang dapat ada kehidupan. Jadi pulang yang diamankan jadinya lain dia dalam punya lalu dia lihat tahu lah dia contoh urusan alam inilah jawabannya kan dia orang Allah banyak bisa memanjangkan intelok suruh mau nah itu sampai wayah ini ada pulang juga sama-sama patah dan berulang nyawalah jaga jangan kata jumlah menjabat bilah ini lawan oleh kaki itu aja kata-kata jangan menjabat oleh kaki itu bilah ini sekali kagal bahar kali itu kagak boleh jawab sekali bisa oleh kaki anda tegas pusing anak borok-borok banyak Allah. Ini apalagi lagi berdoa di sana. Anta lain kinanya bah melihat ini kada nyaman. Nah, tapi ini kinanya kina hendak menurut laki-laki yang di sini kan kinanya. Di sana jadi anu kenapa namanya itu? Nomor-nomor sedikit di sini. Kenapa? itu tanda-tanda sempurna marifat muridun. Sudah berapa itu? Luar biasa. Sedikit-sedikit sifat yang katanya kan bisa lolos lihat ya 30 nilai ada ini ya kan. Ini kan kalau malam artinya yang mengetahui kepada yang jahil dari yang dari sifat ilmu adanya untuk alim maka atlah ilmu menyebutkan bahwa dia dan dia sering yang tak terlalu tolong ada yang semalam ilmu yang gawe manusia ya Tuhan apa ada kalimun sanan dia yang tak tolong lawan Allah Ta'ala di dalam setiap hal dan yang tak diharapkan daripada tiap-tiap kejahatan dunia dalam keadaannya itu amalan minta tolong lawan Allah Ta'ala dari setiap hal minta diharapkan daripada kejahatan dunia ayun itu makam saya yang mati dari itu dan sebagainya ya ya kalau maka patut bagi pemerintah kita buat dengan biasa banyak tawakalnya kepada Allah Ta'ala sama yang menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala dalam segala hal hewannya dan menjual adanya ingatkanlah tawakal itu dasar-dasarnya usaha ikhtiar yang dilakukan jangan melakukan usaha ikhtiar ini akan merasakan jadi ilmu sebuah kan namun tidak ada usaha ikhtiar misalnya awal rumah itu dikunci hanya dari yang mana sudah setelah kemampuan aja ada apa kuncian ya kucing di masak-sak sama yang mendengar maka masalah yang sulit dan sifat pertama tadi adanya maka pasti bagi bagian mendakit bosnya ia sentiasa memberi puji-pujian kepada Allah dan banyak memberi syukur kepadanya banyak minta doa padanya ya kan kumpulan dan tiga sifat pendahulu memuji Allah alhamdulillah wa syukurillah hanya berdoakan Allah Ta'ala minta selamat dunia basirun melihatan mustahil diberangkan dalilnya cepat basar maka patut bagi pemirsa kita senantiasa banyak malunya kepada Allah yang melihat terus akan dia membuat dosa atau meninggalkan tujuan memperbuat dosa meninggalkan tujuan jadi di sini basirun malu kalau basar malam mengerjakan maksiat ya kira kalau basirun malu mengerjakan maksiat mutakallimun wal akhir artinya yang berkata-kata mustahil yang jauh dari lalu sifat kalam adanya patut bagi mungkin mutakit wajah dengan dia saya banyak membaca Quran di balik itu jelas Quran kalau kesalah ya banyak-banyak membaca Quran Quran Quran dengan musyuk baca Quran itu nah musyuk ya kalau guru kita hari belajar ya khusus presidennya itu pernah karena orang kan manusia banyak ya kalau kopiah mendaki ya kan ini ada yang pulang ke sebelah kiri ini mun aku jadi tidak matiin jadi kopiah mendaki ke sebelah kiri ini maaf pulang bukan kaki tapi tangan. Alhamdulillah. Di mana menghalang lagi mas hari-hari itu pun tolong halang khusyuk baca Quran dan dengan hormat membacanya naik hormatnya ini naik ini Quran dianggap nangan dilanda bulan puasa di masjid oleh Allah dilanda yang kalau masuk menghormat Quran di sini, jangan membaca Quran di tempat-tempat penang kubur. Jadi di mata kalau lamun ma'adakan Lailatul Qiraah tapi di tangan ulun-ulun pada situ. Dalam masjid bagus, halal masjid bagus. Ujar guru sarani bahaya. Namun hendak tetap periklah ingatakanlah tetap ini jaring mudah di masjid, di langgar, di rumah, di sekolah ingatakan sebab apabila benar lepas di ada Quran hadisnya jadi kita hormat kepada Quran dan hadis kita menempatkan di sini masjid, langgar, Quran, rumah apa-apa masjid, langgar, sekolah, rumah untuk jelasannya jadi urusannya jangan dijelaskan atau dijelaskan itu ada menghormat Quran dan hadis. Maafkan Allah. Ya ya ya. Bukan balik lagi pun aku pulang pulang jualan ada pulang. Anu kena ini menunda segala. Insya Allah guru-guru kita adalah dari jualan mereka selesai. Sekalian meninggal kan. Sudah sangka. Dan dengan pulang ini pulang besar siap-siap pulang hari dah bapaknya kita ini nak bapak pada jam berapa pulang hari tanggal ini pada jam berapa dengan rajin ya kan yang tuh juga ya kelar ya kan kolkolar ya kan teman-teman hari sukun mat lagi mat jahit, mat wajib mutasir, mat jahit, mat wajib mutasir, nah, mat wajib mutasir itu no, kayak halang kali itu aja. Nah itu saya. Tajwid jadi pantang. Malah ujar makhluk juga buru-buru. Kalau buru haji ini kan pandangan. Izin kan menangarapan bacaan kita. Izin melihat di muntung kita. Jadi di muntung itu bahwa-bahwanya. Coba lah malunya menangarapan kata. Di bacaan muntung kata dari tadi. Kata kata dalilnya. Ismam itu kata-kata cuma kelihatan la ta'manna manna ya kata-kata kalau kedengaran lamunnya kata-kata qulna ta'manna qul kata-kata itu malam ismam kata-kata ngarang tapi kelihatan maksudnya tidak itu nang pikir kita itu ya kan nang dia dia kita buka di dia bawah bawah nang turun turun itu kan muncung jadi memeriksa di situ ada kawal kawal baca wala wala dia dong angsa Jadi nanti aku mampu moyong nongkong deh. Walau walau dal, itu pas marahnya jadi sudah. Saya membuat lagi salah, salah lagi. Itu tu dia kan pada berjalan saya aja. Iwa iwa. Itu sudah kau tidak nongkin panjang panjang lagi. Hah? Jadi montongnya aja. Mun kita kita nang ini kamlah jadi akhirnya dia ini bilang satu pai di dalam apa ada lupa mengapa ya lupa semuanya maka dia menyerahkan dengan di pinggir dan pengajaran ini ada masalah tadi di mana Mbak jadi itu pun kira bisa baca bagus ya ini anaknya pergi gusti lawan ilat Madanong nong jajar galal lagi nya jajar galal lagi di mana itu bangun tidur menyingkat kurus jelabahnya gigi namanya giginya habis giginya habis wah ketawa di bucus itu katanya dan berlalala maka bukan dengan adu baca kiraan padanya apalagi jelas jangan bukan dengan adu baca kiraan padanya jelas bukan jadi jangan ada salah bapak jangan bapak baca yang ada tapi jadinya kan ya siapa kalau bacaan dapat protek siapa kalau berlaku ketapa lalu bagaimana ya aku bacaan bagus supaya dapat rasuah setiap aku bangun bacaan bagus supaya aku pulang haji jadi haji apa namanya haji ria mendaratubat ini tuh sama ya lawan orang anu belum bangun dah dah maksudnya kalau Tuhan bukan dengan aduk baca kiraat adanya kita ngerti sih jangan diadu-adu orang itu jangan diadu-adu jangan mandiri kayak orang-orang bakal lakukan langsung yang penting tegis-tegis sama tuh aja adu bacaan ini lagu siapa dikong kalau nyet-nyet nang kedua menang gerane nang ketiga gerane itu bahasanya nang keempat nang keenam bahkan bisa menang ori nang terakhir 11 lagu apa itu kan ijazah itu makawi rara sikat tak nah awan bayar saya ini alih sakara sepandang ini hanya mau kalau itu ada larang itu ada usaha yang pentingnya tajwidnya Mbah Habib malam yang bakal mengambil Quran ayat minna menyama apa maksudnya barang siapa tidak merasa suki dengan bisa membaca Quran bukan merasa yang sempurna. Kalau orang sudah bisa baca Quran, masih aja dia nak mencari kesuliannya, bukan tanpa teladan. Pada dan sudah bisa kuliah sebenarnya sudah. Apa orang 30 juz deh? Ya udah, kenapa lagi? Kenapa belum nanti berapa? Malam dia tolak bil Quran pada malam. Lalu ada nama tafsirakan malam yang sangat menentu pada lagu Ujar Jaya Abdul Wahabah Sa'arani boleh baca pada Abdul Lagu asal jadi wali Allah. Mungkin jadi wali Allah itu sudah selalu lagu dulu habis pahala yang ada dan Allah Allah Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa

bertambah lagi ada pekerjaannya. Ya kan, ada yang dipundutnya. Tahu nggak, Pak? Ini bedanya. Namun bahasa kita tahanlah kehukuman. Jadi ada yang menghukumi, ada yang dihukumi, kan dua jadinya. Lalu masuk. Adapun misalkan takluk seumpama usrat yang ini kuasa. Nah, sifat kudrat itu kan di antara enam yang mempunyai takluk tadi. Nah, kudrat itu sifat tiap-tiap sifat berdiri kepada zat. Maksudnya ada berpisah. Arti berdiri itu tetap kabib pada zat itu. Jadi zat Allah, lalu kudratnya itu tetap pada zatnya. Tahanlah. Nah, oleh sebab itu disebut zat yang berkuasa. Lalu qayyum berdiri sifat kepada zat, jadinya asma, jadinya nama. Jadi zat berdiri banyak sifat berdiri, ya kan? Berkumpul zat lawan sifat, jadinya asma. Seperti kudrat berdiri kepada zat, lalu namanya qayyum. Terus-terus entah kasih pisahannya. Kenapa jadi aku buri-buri kita dengan kisahan supaya di hati kita jangan ada godaan setan. Biasa godaan setan itu datang dari jahil. Itu biasa ada godaan kudrat Allah itu kadang-kadang bisa juga diinjamakan ke lain. Jadi mending diinjamakan ke lain, kalau sementara diinjamakan ke dada dulu. Ya kan? Nah, di sinilah sesatnya orang-orang yang menuntut ilmu sifat tujuh yang disebut untuk kepahlawan. Jadi ia merasa dirinya berkuasa. Jadi merasa bahwa sifat Allah itu adalah awalnya. Paham kan? Akhirnya zat Allah adalah zatnya. Jadi Allah ialah ilmu. Lalu kata ada takutan apa-apa lagi wangi banan. Wangi itu tak. Jangan menyentuh itu orang tak. Jangan menemani hati hatinya. Parah lah. Landing tak. Orang sudah jadi Allah Ta'ala. Kadang memberi bekas sama lain dengan Allah Ta'ala. Ini tambah pulang lawan potongan mereka pina mengeri akan jual. Biar berbimian kita pina apa? Dari takutan ini berbimian. Sesengut mana? Sekasas ini itu apa ikan? Gigi besar ini? Kada apa? Ilmunya itu gak ikan? Berhasil kita pada waktu membaca kitab hikam Ibnu Athaillah dahulu banyak rombongan-rombongan ilmu-ilmu nang pahlawan nang rasa-rasa cerdik nang kesalah nang paham sifat tujuh. Arti dukun pun ada ulama besar bertanya. Misalnya guru besar hendak menambahi orang, lalu bagi orang itu minta tenuni lawan mantuk menambahi ulangan yang kegilaan, minta bantuan lawan hantuk. Hantu siapa? Hantu arwah jatuh. Hantu arwah bapak yang diharagi dukun meluarkan jalan. Hadis Nabi dari bapak datang ke rumah dukun, percaya lawan pandernya, pandir dukun murah, maka kafir dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Quran berkata. Nah, yang kedua hadisnya, barang siapa datang kepada dukun, percaya lawan kata-kata si dukun itu, maka kafir dia dengan Al-Qur'an. Ada dua kata. Jadi hati-hatilah, jangan sampai ada orang yang menjadi dukun. Baca tambahan, mamate, tanaga, anak. Lah, namun untuk bangsa tambahan memakai tenaga tuan-tuan wali itu tawasul namanya. Tawasul namanya Rasulullah bisa juga bertawasul. Allahumma bi'afis sa'ilin. Ada waktu Nabi hendak turun dari rumah ke masjid, kata wartawan, Allahumma bi'afis sa'ilin. Nabi sendiri membaca tawasul itu. Nah sekarang ada di titik-titik mana pada tahun ada orang yang menyatakan apabila kita mangnyo ya teman, ya teman itu adalah godaan setan katanya. Ujar si orang-orang berbicara di TV yang berbicara. Nah itu jelas pada kita bahwa orang itu sudah ada umat di mazhab tawasul. Sedangkan tawasul itu disuruh Tuhan dalam Quran, ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang yang membuat di TV yang pertama dari tangan orang banyak mendengarnya itu harus ditaliki juga. Kalau kita mendengar ada tiga ini lain golongan daun pisang. Ya senang masuk dalam golongan daun pisang itu kan kalau luar-luar. Ya lah, golongan pijit biasanya. Ya lah. Ada lagi yang berbicara di TV juga masalah menentang adanya haulan. Hanya ini jepangnya menentang. Kalau nggak terus di TV menentang. Nah itu yaitu haul kesaman. Padahal haul lain-lain itu juga. Cuma yang menyesuaikan yang ada apa bisa kumpul lalu ditembaknya. Maksudnya yang lain, orang-orang diam-diam ini. Jadi ada apa sih gerangan di dalamnya. Tidak ada lain karena inya kada mau berdapat lawan kita. Merumuskan sesuatu masalah dengan sama-sama otak dingin. Jangan memakai kabar kabari nang melukut itu. Apalagi dibuat di surat kabar. Mari kita selesaikan masalah secara dingin empat mata. Kalau bijak sehitungnya tiga mata. Ini ada orang yang kurang bijak sebelah. Sidin dapat balik duit itu dibalik orang. Lamun guru masjid dibalik orang duit. Ngarangnya duit itu dada apa. Ya kan ngusut dana gak sepatlah sebagai sepenuh ahlinya. Ahli kata-kata, ahli istilah. Dana itu kira-kira itu ada sesuatu maksudullah langgar dan sebagainya. Lalu mantap kelainan atau berusaha mencari dana. Ya kalau nang kok dikatakan dana, lamun orang itu memberi tuan guru, tidak ada anggarannya itu kan? Itu hadiah, bukan dana. Lamun gurunya meminta, marahnya itu sedekah. Matinya meminta sedekah. Kada ada orang minta hadiah, kada ada hadiah tu nang nabi sihir. Mau nyok, kalau kada ada tu nang kada ada duit, kau ucap minta. Jadi supaya mengerti itu, nah, kita khawatir kalau terjadi pertumbuhan darah yang turun, macam katakan, entah, ya kan? Itu yang kita khawatirkan itu. Kiranya kawan-kawan semua sudah ngerti masalahnya, ya kan? Sudah ngerti semua. Kalau kita sudah semangat berjuru, apapun persoalan, bangun tengah malam, mohon kepada Allah supaya jiran menyelesaikan. Kalau sudah pakai tangan, pakai tampar, pakai tempele, pakai pukul, pakai surat kabar, membalas, kita pakai doa aja kepada Allah. Sudah, asal kita kada sebagaimana yang ditulis orang atau bagaimana yang diucapkan orang tidak terlepas dari itu, biarin aja. Itu urusannya Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, man qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani al-qofahani Jadi guru-guru kita nang ahli tarekat biasanya bersalaman lawan muridnya, baik-baiknya dengan dalil innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ya kan? Nah, itu. Nah, hadisnya itu tadi. Nah, ada lagi yang mengatakan barang siapa artinya bahagia dan sebagainya itu sama ambil ijazah apa itu ini masuk surga. Wah, itu menjamin surga. Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah taala menghurufi akan orang beriman diri mereka dan harta mereka dengan surga. Nah, menjamin itu guru jahil ini kan guru kumpul kan Allah kan menjamin. Yang menyampaikan hadis itu siapa ya? Ini kan Rasulullah. Nah, itu. Jadi kita mari kita selesaikan masalah dengan dingin. Jangan sampai kita membawa masalah dengan ya karena memang sudah ada paus dahulu. Ada masalah di dendri dan sebagainya macam-macam kempamannya lo terjadi yang kayak itu. Nang dikhawatirkan kalau ada kawan-kawan yang cinta lawan kita pada tahan hati. Kalau kena, ditahaninya napas kan? Napas artinya? Misalnya cuma. Itu benar lagi orang. Sepurang banyaknya kadang dikit-dikit. Oh, nang cari. Jadi kita telah layakkan sebagaimana masalah mozgur juga kita telah layakkan. Kalau para ulama-ulama itu memandangkan bahwa mozgur Jumat itu sekian mari kitabnya, ya kan? Nah, itu. Dan berapa kitab yang ada di seluruh dunia masalah mozgur Jumat. Kalau tidak tolong tahu yang 10 saja sedangkan mozgur Jumatnya selalu kesalahan orang nanti di Selawi masih ada lagi memberesnya kata tahu jadi malik ni lah malik Selawat orang yang lebih suki pada tahun bahagak tuan orang suki nama anak dapat ratusan ribu bukan orang kara-kara sekali kata telan orang buruk jabatannya sekali jadi kantongnya jodoh siapa yang kalah? Yang tak utang lah. Enggak lah. Lalu aku mengambil ijazah itu awalnya kan yang datang. Ya kan? Yang membaca zikirnya temannya muntungnya kan? Awal lah. Nah, yang dibayarannya duit di siapa? Duit-duitnya, ujar dan hati, udah gagal ini awal-awal, lawan duit-duitnya wajar, dan juga. Ujar kurang-kurang kata-kata tujuh, oh, mungkin kata-kata tujuh, tanya mama, itulah masuk surga. Mungkin, itu artinya betul kecalaman lawan duit, aduh, tak sumpah yang lagi, puasa lebih banyak-banyak lebih lagi, surga, surga, nah itu kan sudah di luar daripada, kita terang warga, ada kelainan jiwa. Namun yang di Mekah itu menyerap, apalagi waktu yang kita dengan musim haji, dengan hadis Musyabah itu, kalau misalnya di Musyabah, di Musyabah, ya ada. Kami aja. Kadang-kadang Allah. Limbahnya sudah nang bina. Mana-mana nak mati, Abu Talib. Dia kan? Lalu, wani-wani. Nang tinggal nak melawan-lawan mulai timbul kan? Nang tuhan wajar kan? Kalau kita sudah menjadi masuk Islam, walid masuk Islam, abu kan? Dirinya pemahaman. Jadi sekarang sudah kami benar main sudah berapa, main apalagi di TV sudah ramai banget. Gawian orang tua atau nama jamaah tutup. Lalu anak kita salah kakaknya. Lalu kita harinya Pak Madir nanti kita kurang tua juga. Jadi anak mahasiswa orang tua sudah. Ini orang-orang berjabat untuk dari dukun mengampun di dalam masalah hati dukun kali nana. Sudah kali kali orang pun sudah mulai berkabar.